Itulah saja dan segala kerjasama tuan-tuan pada malam ini. Jadi saya minta sekali lagi kerjasama agar penuhkan ruang ini. Karena saya lihat ada yang masih berdiri. Kepada Yang Amat Berhormat Tuan Guru, Dato' Profesor Harun Din. Beliau dipersilakan bagi menyampaikan ceramah julungnya pada malam ini. Malam ceramah Aidilfitri. Kepada Tuan Guru, dipersilakan. Takbir! Tak ada lagi. Belum gegar Gunung Semanggul. Takbir! Takbir! Takbir! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa ta'zimu lillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa tabi'ahu wa wala. Yang dirahmati Allah, saudara-saudara pengerusi majlis, Yang Berhormat Tuan Guru Haji Sabran Asmawi, Tuan Guru Haji Ahmad Awang, para pimpinan-pimpinan PAS, tetamu-tetamu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Beberapa ketika sebelum pilihan raya umum baru ini diadakan, saya sempat berkunjung di kawasan ini dan berceramah dengan Tuan Guru Ustaz Rahman Awang di sebuah kampung yang bernama Kubu Gajah. Selepas selesai ceramah itu, ada dua peristiwa besar berlaku. Satu peristiwa, Quran-Quran dikoyak-koyak dan dicampak di jalan-jalan raya. Berikut dengannya berlakulah. Kebetulan mungkin, atau itu pengajaran, atau itu suatu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika itu suatu ribut yang amat kencang yang telah memusnahkan harta benda, dan yang kebetulan pada ketika itu saya dijemput berceramah di suatu pejabat telekom di Kuala Lumpur. Sebelum berceramah di Kuala Lumpur, mengarah kepada syarikat yang membuat tower itu, menara itu, tunjuk kepada saya gambar-gambar yang dia ambil, gambar yang aman asli yang mereka ambil secara profesional, menunjukkan tiang yang begitu kuat, menara yang begitu utuh, dengan menggunakan jaringan besi-besi sahaja tanpa dinding, tapi dipulas oleh suatu kuasa yang menara itu terpaksa sujud ke bumi. Rumah-rumah runtuh, saya dengar daripada mulut Ustaz Ahmad Awang sendiri. Dia dengar ada orang kata, berlaku balak besar itu kerana ceramah yang dibuat oleh Ustaz Ahmad Awang dan Harun Din. La hawla wa la quwwata illa billah. Ceramah untuk mengajak manusia kembali kepada Allah yang Allah sebut dalam Quran, waman ahsanu qawla mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah kata, siapakah lagi yang lebih cantik, lebih elok, lebih baik kata-katanya, seruannya, ajakannya, penerangannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia kepada hukum-hukum Allah, mengajak manusia kepada tunduk, khudu' li awamirillah, musyarrabun bihub, mengajak manusia tunduk kepada Allah dengan penuh kecintaan. Itu yang kami buat pada malam itu. Yang kami buat selepas malam itu, yang kami buat pada malam ini, selepas malam ini, mengajak manusia sekalian kepada agama Allah. Mengajak insan melaksanakan tuntutan Allah. Mengajak manusia akur kepada perintah-perintah Allah. Tapi balasan yang kami terima, kata mereka, itulah dia penyebab kepada turunnya bala Allah sampai rumah puluhan rosak. Menara telefon patah. Tuan-tuan bayangkan kalau itulah bentuk akal manusia yang tidak mengali antara hak dengan batil. Apakah ulama perlu bersikap berdiam diri lagi? Para ahli Islam nak tunggu bila lagi nak turun kepada masyarakat, nak mengajak masyarakat yang besar, pilihan raya kecil. Setiap kali kita masuk pilihan raya ini, kita tidak pernah kalah, cuma tak menang je. Kita tidak kalah. Kita tidak menang depan manusia, kita menang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada hari ini, bila saya sampai semula ke kawasan ini, kawasan Gunung Semanggul, Kubang Raja, saya terperanjat sebenarnya bila mendengar berita yang terbaru. Yang saya terima, tak nampak tapi saya nampak, baru ditemui di kawasan Bukit Merah, di Tasik Bukit Merah, di pintu air nombor 2, Tasik Bukit Merah, Quran-Quran. Dibuang dalam tasik. Al-Quran yang masih sempurna, ...18 buah Al-Quran yang kesemuanya masih sempurna, dicampak dalam tasik. dibawa air untuk masuk ke dalam sungai buangan. Dia terkandas pada pintu nombor dua. Ditemui oleh pekerja-pekerja. Diangkat naik dan dijemur semula. Dilihat oleh orang-orang yang tahu Al-Quran, kesemuanya elok. Mereka melihat dengan penuh sayu. Al-Quranul Karim yang sempurna dicampak untuk dibuang ke dalam tasik. Al-Quran dicampak. Siapa membuat penyiasatan yang amat serius untuk mengetahui siapakah pelaku-pelaku durjana ini? Berlaku di hadapan kita. Yang saya boleh lihat, Allah Ta'ala menyebut وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kepada manusia ini pendengaran, telinga untuk didengar. Wa absara, Allah berikan kepada manusia ini penglihatan. Wa afidah, hati nurani, dhamir manusia, perasaan dalaman. Kesemua ini Allah beri kepada kita mesti ada guna besar. Banyak kali Allah ulang dalam Quran ini. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a وَجَعَلَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ. Allah lah yang telah mengeluarkan manusia daripada rahim ibunya dalam keadaan dia tidak tahu apa-apa. Dan Allah jadikan, Allah berikan, Allah anugerahkan kepada insan ini as-sam'a, pendengaran, wal-absar, Allah beri mata untuk melihat, wal afidah, Allah beri hati nurani. Bidang ulang banyak sekali itu. Dan kita baca setiap pagi jemaat dalam surah sejarah pun ada ini. Tapi Allah kata, fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai' إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. Apalah ada gunanya, apa faedahnya, apa manfaatnya kepada manusia yang kami berikan memberikan penglihatan, pendengaran dan hati nurani ini kalau mereka tidak mau mengambil iktibar daripada ayatillah. Banyak sangat ayatillah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyan lahum annahu al-haq. Kami akan paparkan kepada manusia. Sanurihim, kami akan tunjukkan kepada manusia ayatina, petanda-petanda, bukti-bukti keutuhan kami, kehebatan kami, kekuasaan kami, kebenaran kami, benarnya agama kami, baiknya undang-undang kami, fil afa. Di setiap tempat yang boleh kamu melihat yang nama dia afa, horizon, horizon. Upuk langit, upuk lautan, upuk di perairan. Wafi anfusihim, kami akan tunjukkan sampai dalam diri kamu. Sehingga ternyata kepada insan yang gunakan pandangan mereka, hati mereka, pendengaran mereka, jika mereka manfaat, baru habis duit berapa juta, berapa bilion dah atas gempak aja. Penggempak saja, penggempak bobok komputer sahaja melibatkan dunia bayar sampai kepada peringkat lebih kurang 1 trilion. Tak habis lagi, rugi duit itu, kena penyakit pula. Berapa hari sudah yang berlaku gempa berlaku. Puting beliung berlaku. Ribut berlaku. La hawla wa la quwwata illa billah. Ini kesemuanya ayatillah. Ayat-ayat Allah. Petanda-petanda Allah. Kita boleh lihat Allah murkakah, Allah redakah. Tengok kepada ayatillah. Kalau payah sangat faham ayatillah, petanda marah ke, murka ke, suka ke, ambil misal, contoh kita. Kalau kita sebagai anak, balik ke rumah, tengok, pinggan pecah, pakaian, selera, almari tumbang, mak berdarah kepala, bapa putus telinga, tu apa tanda tu? Oh, tanda kata mak dengan ayah sedang berkasih. Berkasih lagu tu lah. Retak rumah. Itu tanda kata baru sudah perang. Tanda sedang berkrisis. Tanda tidak elok. Tanda perpecahan diambang. Tanda rumah tengah akan hancur. Cepat-cepat cari jalan. Jika anak-anak yang berwaras fikiran, cepat-cepat cari jalan. Pujuk tengok apa punca berlaku ni. Mungkin boleh selamat kot. Sama sebaliknya, kita balik ke rumah tengok rumah kita, bapa dengan mak, dengan anak-anak lain sedang berbual, berketawa mesra, hidangan makan sudah sedia dan sebagainya. Kesemua keadaan baik, tahu kita. Bapa dalam reda, mak dalam reda, anak-anak kesemua dalam keadaan reda. Kata alhamdulillah. Ini. Sama kita pergi tempat lain, kita pergi di rumah pejabat ke, aku tengok pejabat, kalang pukang pejabat, pecah sana, pecah sini, ketua pejabat, muka masam dan sebagainya, mood tidak baik, something wrong. Dia sedang naik angin. Aku sedang naik angin, nak cari jalan, nak bagi angin dia reda macam mana. Kalau tak reda, silap-silap cakap, kita pun kena buang kerja. Ini juga ayat. Atas inilah saya nak bawa bagi orang yang Allah kurniakan kepada kita pendengaran, penglihatan, hati dan perasaan. Cuba tengok. Kalau sudah Allah izinkan ayat dia, Quran dia, wahyu dia, Allah izinkan bagi maksud, Allah tidak larang, bagi maksud nak jadi, jadilah. Orang koyak-koyak Al-Quran. Apa makna dia? Al-Quran yang cukup cantik dicampak dalam tasik, melampung dan timbul dalam tasik, nak masuk dalam saluran air keluar untuk masuk dalam sungai, untuk buang ke laut. Apa makna ini? Dunia yang begini cantik, begini indah, begini makmur, telah dirosakkan dengan wabak dan wabak. Sampai kepada keadaan, apa makna dia bila berita keluar, saya pergi cek dan betul. Sebuah masjid di pekan sungai besar. Masjid nama Masjid Al-Ma'muriyah. Dalam pekan. Depan masjid itu ada sungai. Sungai yang dibina khas dengan simen. Ada jambatan yang cantik. Keliling dengan rumah orang. Dekat dengan sekolah. Masjid Al-Ma'muriyah. Babi tunggal masuk dalam masjid. Babi. Tak ada ke bahasa yang baik sikit. Babi tu baik dah lah tu. Khinzir tak sedap lah. Wabak khinzir tak sedap. Wabak babi tu. Yang pentingnya babi masuk dalam masjid. Nak cuba naik atas mimbar. Takkan nak baca khutbah kot. Tapi tak baca khutbah, memang dia cuba naik atas mimbar. Bila puas dia melawat masjid, dia nak keluar, dia langgarnya cermin. Pecah. Berdarah. Mana ada babi yang bersih? Dia bawa lumpur. Habis sebuah masjid dikotori oleh najis mughallazah babi. Semua kapet kena buang. Sebuah masjid kena sama. Masjid Al-Ma'muriyah. Nama masjid, masjid yang cukup makmur. Sebab babi pun masuk. Timbul soalan, apa makna ini? Kalau kita ada rumah, tuan-tuan ada rumah, kita tak membenar, ayam masuk rumah pun kita tidak benar. Tak tahulah kalau orang semanggui ini boleh benarkan ayam naik rumah. Tapi kalau rumah saya, minta maaf, ayam masuk pun kita hambat cepat-cepat, kerana ayam ni setidak-tidaknya dia akan buang shit dia. Kotor. Kalau ayam pun tidak kita benar, adakah anda nak benarkan anjing? Anjing pun tidak benar. Adakah anda boleh benarkan babi masuk? Mana ada orang Islam, tak Islam tak apa, yang boleh benarkan babi masuk rumah? Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya membenarkan babi masuk dalam rumah dia? Masjid rumah Allah. Masjid rumah Allah. Allah jaga dia. So, konsep itu jelas kepada kita daripada zaman Abdul Muttalib lagi itu. Ketika Abraha ketua tentera daripada Yaman datang nak menyerang Kaabah pada ketika itu, Abu Talib tinggalkan Kaabah, tinggalkan Masjid Haram itu, pergi cari unta dia, jumpa dengan Abraha. Abraha kata, "Hang nak ke mana? Cari unta aku." "Hang tak tahu ke?" kata aku ni Abraha. "Aku tahu." "Hang tak tahu ke?" kata aku datang nak meruntuhkan Kaabah. "Aku tahu." "Bolehkah hang sebagai ketua pengulu kepada Mekah ini tinggalkan Kaabah tak ada pembelaan, biar aku runtuh?" Dia jawab apa? Dia kata, "Ana rabbul ibil fa abhasu an ibil wa amma hadzal bait fa inna lahu rabban yahmi." "Aku tuan unta. Unta aku hilang, aku kena cari dia. Maka sekarang aku nak cari unta aku yang hilang. Adapun rumah Allah, nama Rabbul Ka'bah. Ka'bah itu rumah ini, kata Abdul Muttalib, dia ada tuan, biar tuan dia jaga. Aku bukan tuan dia, aku tuan unta. Abrah tidak faham apa makna inna lihazal bait rabban yahmihi. Rumah ini ada tuan dia, dan tuan dia jaga sendiri dia lah. Bila Abrah pergi nak untuhkan Ka'bah tahun Nabi kita lahir, betul. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sampai akhirnya Allah antar kepada mereka tayran ababila tarmihim bi ijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'ku. Allah gunakan tentera dia yang nama dia burung ababil. Burung ababil dalam gambar ditunjuk macam burung ciak rumah tu, tapi paruh dia panjang sikit, kelabu badan dia. Burung itu sahaja Allah suruh bawa sijin, batu. Diterjemahkan sijin ini batu, batu daripada neraka sebagai suatu simbolik. Batu itu burung ini bawa lebih merupai konsep kapal terbang pengebom pada hari ini. Burung bawa, tapi dibawa dengan minqarih, dibawa dengan paruh, kita bawa dengan kaki. Dibawa, dilepaskan atas tentera-tentera bergajah. Batu kecil ini jatuh, kalau kena mana-mana bahagian manusia ataupun gajah yang besar, faja'alahum ka'asfim ma'kul, yang kena lontar itu dia akan jadi macam sehelai daun hijau yang dimakan oleh ulat. Daun-daunnya tinggal urat-urat daun saja. Orang kena, daging ke semua gelai, tinggal rangka saja. Gajah yang besar kena batu sijin ini, gelai kulit dia, gelai habis, hancur habis segala hatinya, isinya, lemaknya, tinggal tulang angka sahaja. Tu ka'asfim ma'kul, macam daun yang dimakan oleh ulat. Saya maksud dengan cerita ini, semua rumah Allah, inna lihazal baiti rabban yahmi. Masjid mana-mana pun rumah Allah, Allah lah tuan yang ampunya rumahnya, dan dialah yang akan menjaga rumah itu daripada dilakukan yang tidak baik. Cuba tengok satu contoh yang cukup jelas sebenarnya. Bila berlaku gerak gempa di Turki yang 2-3 bulan sudah, selepas mereka mengharamkan parti Islam Ba'at, Rafah, sorry ya, parti Islam Rafah, telah mereka mengambil tindakan ke atas Arbakan, telah mereka memecat seorang perempuan yang bernama Kabachki kerana dia orang Islam yang masuk dalam parlimen pakai tudung. Tudung itu lambang kepada agama Islam. Tindakan diambil, dipecat, dibuang Kabachki daripada ahli parlimen dan dibuang daripada kerakyatan Turki. Lepas tu lulus undang-undang mengharamkan pembukaan sekolah agama di Turki. Agama tak boleh mengaji. Sekolah haram dibuka. Kalau pakai tudung kepala yang macam ini, songkok yang macam ini, sah dah. Lebih teruk daripada Kabachki lagi. Tak lama selepas itu, Turki dilanda oleh gerak gempa. Yang memakan korban jiwa yang cukup tinggi. Makan korban harta benda yang cukup tinggi. Musnah, hancur. Sehancur-hancurnya. Itu. kita nampak sangat dengan mata kita berlaku begitu, berlakulah ini. Satu demi satu berlaku. Bala-bala Allah turun. Sampai di Malaysia, seulang tadi balik, sampai kepada peringkat, mengapa Quran ini diizinkan Allah bagi maksud, Allah biarkan saja. Kitab-kitab dia, kitabullah. Bukan kitab kita. Dan Allah jamin di dalam Quran, dia katakan, inna nahnu nazzalna dzikra, wa inna lahu lahafizu. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, azik peringatan, azik Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kami jaga dia. Sebab apa? Dia kitab kami, kitabullah. Allah jaga sungguh sebelum ini. Allah jaga kitab dia, misalnya yang tersebut dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau kita baca dalam menafsirkan ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa innal ulahafizun, tersebut kisah Harun Ar-Rasyid, khalifah Islam yang terkenal. Dia suka panggil ulama-ulama ke istananya untuk mendengar nasihat-nasihat ulama kepadanya. Akhir berkembang menjadi majlis ilmu yang setiap-tiap malam ada orang datang, ulama datang. Himpunan ulama berlaku, dan berlakulah yang dipanggilkan dengan mudzakara ilmu, diperbahaskan ilmu sebesar-besarnya. Ketika itu Harun Ar-Rasyid amat marah dengan sikap seorang yang selalu buat kacau dalam majlis. Bila orang nak bercakap, ulama bercakap, kalau bahasa hari ini kata, ni bahasa korang hajar dengan ulama. Tak tahu nak menghormati ulama macam mana. Harun panggil dia, bagi amaran kepada dia. Rupanya dia bukan Islam. Dia seorang Yahudi. Bila Yahudi, Harun Rasyid bagilah kemaafan kepada dia sebab dia Yahudi. Yahudi musuh Islam. Bila musuh Islam ni, yang kata, yang dikatakan musuh, dia tidak akan boleh duduk diam bila musuh dia bercakap. Dia nak lawan. Dia Yahudi tak tahu Islam, tapi bila orang Islam bercakap, ulama bercakap, dia akan bangkang orang Islam. Walaupun tak ada ilmu. Yang tak mengaji Islam pun nak bangkang Islam juga. Yang tak pernah baca Quran semua hidup dia, dia kata, melainkan dia baca terjemahan saja, dia tak boleh baca Quran. Yang tu pun nak bercakap tentang ulama juga, tentang hukum juga. Nak bercakap pasal hukum jampi. Berapa hadis kau baca tentang buku jampi ni? Balik cerita Harun Rasyid. Rasyid nasihatkan dia, kalau kamu datang majlis kami, kamu beradablah. Kalau ulama-ulama bercakap, aku pun tidak interak. Aku pun tidak kacau mereka. Baik mereka bercakap. Kamu ada soalan, tanya kemudian. Tanya dengan beradab. Tapi selepas itu, dia tak datang dah ke majlis Harun Rasyid. Orang lupa dia dah. Selepas beberapa ketika kemudian, dia muncul semula dalam majlis muzakarah ilmu para ulama di majlis Harun Ar-Rasyid. Tapi kali ini dia datang dengan pakaian baru. Dulu pakaian yang tidak melambangkan Islam, bin Bayat lebih melambangkan seorang Yahudi, datang kali ini lebih membayangkan seorang Islam. Dia pakai serban, dia pakai jubah, duduk di hadapan dan cukup beradab. Sepanjang berlaku perbahasan ulama, Harul tengok dia, dia tak mengganggu. Bila habis semua majlis, Harun panggil dia. Dia tanya, kenapa kamu menghilang diri amat lama? Dan mengapa sekarang datang pula kamu sudah jadi begitu warak atau begitu diam? Dia kata, aku, saya dulunya seorang Yahudi yang amat benci kepada Islam. Kalau boleh, saya nak bunuh orang Islam. Habis? Bila Tuan marah saya malam tu, lagi benci. Bila Tuan kata dekat saya, jangan datang, melainkan dengan beradab, saya ni kurang ajar dan sebagainya, lagi saya marah. Balik malam itu, dia kata, saya fikir, aku nak rosak Islam macam mana. Pikiran dia telus, terfikir dia, dia nak tulis Al-Quran. Zaman itu zaman Quran tak ada. Quran tulis tangan ke semua sekali zaman Harun Rashid. Dia pandai tulis. Dia tulis Al-Quran dengan mengubah tiga tempat sahaja. Kerana dialah orang yang menulis Bible, ubah Bible, pi jual, laku. Dia yang tulis tangan At-Talmud, kitab orang Yahudi, ubah, diubah ikut suka dia saja. Dia perjual, laku. Rupanya hidup dia selama ini kerja tulis kitab Injil, ubah beberapa perkataan, jual, laku, ambil duit. Tulis Taurat, jual, laku, ambil duit. Dia mula nak buat Quran pula. Dia nak ubah isi Al-Quran. Dengan cara, dia tulis semula Quran tapi diubah perkataan. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Siap sahaja Quran itu dia tulis dengan tangan dia, tu dia tak lama, dia tak datang. Dia buat tiga nuskah. Nuskah Quran yang pertama, dia buat tiga kesalahan. Yang kedua, empat kesalahan. Yang ketiga, lima kesalahan Quran. Salah di mana? Dia buanglah. Yang kata jangan, jadi buatlah. Yang buatlah, tambahlah, jangan buat. Dia kata, aku jual Quran itu kepada tiga orang. Orang yang kedai buku biasa beli Quran, jual Quran. Aku pergi, mereka beli. Belum sempat aku beredar. Mereka buka Quran. Mereka berjumpa tempat yang aku ubah. Ambil duit balik, dia kata, ini bukan Quran. Dia campak dalam longkang. Itu boleh. Sebab itu bukan Quran dah. Sebab Quran yang diubah bukan Quran dah. Sebab dia tahu dia ubah Quran. Dia tak lawan lah. Dia kata, kamu tak nak, sudahlah. Ambil duit balik. Aku ambil balik Quran aku tiga buah. Siapa tak mau beli. Aku pergi tempat lain pula. Jauh sikit tempat nak jual Quran yang aku pindah. Aku pergi jual Quran, kawan tu buka Quran. Buka, berjumpa tempat aku ubah. Tutup, tak mau beli. Aku pergi tiga tempat, ketiga-tiga ke semua aku cuba tutup macam mana pun mereka buka, berjumpa tempat yang aku pindah. Ke semua tak beli. Aku tanya seorang ulama. Siapa yang jaga Quran? Ulama kata, Quran jawab, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah yang turun Quran, maka Allah yang jaga dia, bukan kami jaga. Habis Taurat, siapa jaga? Taurat, orang yang tulis dia jaga. Siapa tulis dia? Manusia. Bukan Allah. Bukan. Mereka telah ubah dah. siapa ubah Taurat? Orang tu kata, mungkin kamu. Orang kita kata, dia kata, siapa yang ubah Taurat? Tak tahu, mungkin kamu. Ada kena dah, memang dia ubah. Akhir dia buat kesimpulan, Taurat, kitab yang diubah oleh manusia, dia yang ubah. Maka tak boleh ikut. Injil, kitab yang diubah oleh manusia, dia pun ubah. Maka jangan ikut. Tapi Quran aku cuba ubah. Allah tidak benar. Allah jaga Quran. Sampai orang Islam biasa pun tahu Quran ini ada tambahan. Dia kata, mestilah Quran ini kitab yang benar. Karena itulah dia kata, aku baca Quran untuk kepahaman yang sebenar. Allah hidayahkan kepada aku. Aku telah Islam dan telah menjadi pengikut setia kepada Islam. Tu aku datang hari ini dengan pakai Islam, kata kawan ni, dan aku telah menjadi Islam yang sebenar. Itu Quran. Allah jaga dia. Tapi kenapa hari ini nampak macam? Macam. Allah tak jaga tentang kehormatan Quran sampai orang boleh koyak, orang boleh pijak Quran. Allah benarkan orang Quran sebuah boleh campak dalam air, tenggelam dalam air, timbul. Sampai orang ambil jemur dia balik. Tengok balik semula, Quran sempurna. Empat, sepuluh tahun sudah mungkin. Ketika saya menemui beberapa halaman Al-Quran itu telah hilang tulisannya. Tahun 86, 87. Saya temui Quran itu pada mulanya di Thailand. Ada Quran di masjid. Sebuah masjid di Thailand di kawasan Chana. Saya pergi ke sana, orang kata-kata Quran itu hilang tulisan. Saya pergi tengok. Tengok Quran tu Quran yang telah buruk. Tanya imam masjid, tanya bila, kata Quran ini memang kita gunakan untuk membaca tiap-tiap Ramadan, tiap-tiap hari Jumaat. Dah berapa lama dah Quran pun kulitnya pun dah nak habis dah. Dan tidak pernah orang sebut mengatakan Quran itu ada beberapa helai dalamnya yang tidak ada tulisan. Melainkan pagi Jumaat itu orang mulai jumpa. Saya pergi tengok. Tengok ada sungguh yang hilang. Bila saya balik ke Malaysia, saya buat pengumuman akhbar tentang penemuan ada Quran ini yang telah hilang. Cetakkan dia. Tiba-tiba timbul cerita di Malaysia ini banyak yang menemui saya, yang saya kumpul, saya simpan sampai hari ini. Quran-Quran yang telah didapati bahawa ayat-ayatnya hilang. Saya buat penyiasatan. Di Perak ini ada di Pantai Remeh ada seorang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, Quran ini sahlah saya baca waktu mak saya sedang sakit tenat bulan sudah. Mak sakit tenat, kami baca Yasin. Quran inilah yang kami baca Yasin. Mak meninggal 2 minggu sudah. Mak kami ke bumi, Quran pun kami simpan atas almari macam biasa. Bila orang cerita pasal Quran hilang dan sebagainya, surat khabar sebut, dia teringat nak baca Quran Yasin tu. Yang boleh pun Yasin tu, ya. Dia buka-buka Quran, itulah dia kata, Ustaz, Yasin yang saya baca sama ini masa mak sakit, habis kesemua sekali ayat-ayatnya. Dia bawa Quran kepada saya. Saya tekan dia, betulkah Quran kot? Tak mungkin kau kalau yang ambil kata ustaz, sebab saya bersumpah kan? Kami baca berapa lama dia ada, sekarang selai pun tidak ada. Yasin sahaja hilang. Maka timbul cerita Quran hilang, kok hilang, kok hilang. Dalam kelam kabut itulah datang timbul kesedaran orang, kenapa Quran ini hilang. Ada hadis yang mengingatkan kita, Quran ini akan pulang semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala macam datang dulu, datang keluar balik. Quran hilang tulisan, orang yang hafal akan hilang hafalan. Saya rji'ul Quran min haitsu nazal. Lahu dawiyun haulal arsy kadawiyin nakhl. Faqila ma antum qalu. Yutla fala yu'malu bi aw kama qal. Hadis menceritakan Quran ini akan pulang semula kepada Allah Subhanahu wa taala macam dia turun dulu. Bila Quran ini balik, dia balik terus berkeliling sirkeli arasy. Suara dia menggunung macam mana suara lebah yang kuat. Macam orang kemarah-marahan begitu, dawi. Suara Quran yang balik, mereka bertawah di sirkeli arasy, ikut hadis ini mempunyai suara yang cukup kuat. Malaikat tanya mereka, mengapa nampak macam marah-marah? Mengapa kamu balik? Quran jawab, kami hanya dibaca tapi tak dilaksanakan hukum-hukum kami. Kami hanya dibaca tapi tidak dilaksanakan hukum kami. Dan kami hanya dibaca saja Quran tapi hukum kami tak diamalkan. Tak guna kami tinggal di dunia, kami balik. Bila saya keluarkan hadis ini, Tok Kabar menyiarkan, ada 2-3 temu ramah dengan Akhbar ketika itu. Ada satu temu ramah dengan TV3 ketika itu. Maka keluar suatu pengumuman daripada pihak yang berkuasa. Kita masih ingat. Dia kata apa? Dia kata, cerita tentang kehilangan ayat Quran ini adalah karut marut. Jangan percaya. Kalau ada berlaku satu dua, itu kerana salah cetak. Dia panggil seorang pencetak daripada Penang, keluar akhbar dan keluar dalam TV. Kata, saya mengaku memang ada Quran yang saya cetak tapi tersalah cetak. Ada muka yang tak tertulis saya Quran, kami cetak juga. Maka minta orang semua jangan percaya dan tutup cerita tentang Quran hilang. Semudah itu kita buat kesimpulan. Kita lupa kepada ayatillah. Kita lupa kepada ini ayat Allah. Quran ini sempurna. Kalau hilang tulisan dia, mengapa dia hilang? Kalau salah cetak, mengapa salah cetak? Buku gila-gila, komik gila-gila tak salah cetak pun. Surat khabar tak salah cetak. URTB pun tak salah cetak. Majalah ke semua tak salah cetak. Quran salah cetak. Kalau sungguh salah cetak pun, mengapa berlaku atas Quran? Apa pengajaran dia? Saya buktikan. Saya bawa kes-kes yang cukup serius. Kes tadi orang baca Yasin. Kes yang di Kelang itu, Ustaz Rubiah nama dia, sedang baca Suratul Mulk. Sedang baca dengan kawan-kawan dia, depan murid dia. Sedang baca, hilang depan mata dia. Dia ada. Kalau salah cetak, saya buka dah Quran tu. Saya buka Quran tengok. Kalau ada yang 8 halaman kosong, 8 sebelah sana ada, itu salah cetak. Sebab cetak Quran, satu sheet besar begitu, cetak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buka belakang tu pula, bila kita lipat kemudian, nama dia kena. Kalau 8 muka semua hilang, itu salah cetak. Tapi kalau Yasin sahaja hilang, lain tidak, salah cetak. Macam mana? Ada sebuah Quran itu satu muka saja hilang. Yang hilang itu ialah tentang ayat-ayat hudud. Satu muka tentang hudud itu hilang. Lain semua ada. Satu lain pula hilang separuh saja, bawah ada. Satu lain pula atas ini ada, bawah dia kelam, kelam, kelam, kelam, akhirnya semua hilang sekali. Tapi kesimpulan akhirnya, kita tak mau nak mengambil yang tiba daripada ayatillah. Tidak mau mengambil yang tiba daripada petanda-petanda manakah yang menunjukkan kemurkaan Allah dan kesayangan Allah. Allah bagi tahu dalam hadis kursi. Allah kata, laqad hamamtu li ahli al-ardi azaban laula an aral mu'ammarina li buyuti wal mustaghfirina bil ashar. Allah kata, aku hampir nak menjatuhkan kemurkaan aku, kemarahan aku kepada ahlil ar. Kenapa? Karena aku lihat mereka telah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku tidak suka. Allah tidak suka, maka berlakulah balak akan turun. Tapi Allah kata, bila aku melihatkan rumah-rumah aku masih dipenuhi dengan pengimarah-pengimarahnya. Orang yang mengimarahkan rumah Allah, yang pergi semayang di rumah Allah, yang pergi bertasbih di rumah Allah. Bila aku nampak ini, kata Allah, kemurkaan aku redakan dan aku tak jadi turun bala. Tapi yang baik, yang pergi masjid pun ada, yang pergi ke kelab malam pun ramai, yang pergi ke masjid pun ada, kelab judi pun ramai. Akhirnya kata Allah, aku nak turun balak juga, walaupun rumah aku dipenuhi dengan orang yang mengunjunginya. Tapi aku lihat pula ada orang yang masih bangun pada waktu sahur, masih beribadat pada waktu sahur, masih mustaghfirin yang memohon keampunan aku waktu sahur. Ya Allah, jangan kau balakkan hamba ini, ya Allah. Aku redakan kemarahan aku tak turun balak. Tengok-tengok masih juga banyak kejahatan manusia buat, aku nak turun balak kepada manusia juga. Tapi aku lihat ada yang mujahidin fi sabili, yang terus berjihad perjalanan Allah Subhanahu wa taala, buat baik dan sebagainya. Allah kata, akhirnya aku tahan bala. Tapi rupanya insan tak mau ambil yang tiba. Maka bala aku turun juga. Ini yang silih berganti. Yang satu demi satu. Atas itulah saya rasa kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala as-sam wal absar wal afidah, jangan jadi, Allah sebut, qalilam ma tashkurun, sedikit sangat yang bersyukur kepadaku, kata Allah. Kita nak beramaikan orang yang bersyukur dengan cara apa? Kitalah orang-orang yang akan terus bekerja, berusaha siang malam nak mengajak manusia kepada mencari keredaan Allah, nak melaksanakan hukum Allah, nak mengajak dunia ini, negeri ini, negara ini tunduk kepada perintah-perintah Allah. Tanya sikit, negara kita sekarang dia tunduk kepada apa? saya nampak dia tunduk kepada seorang aja. Apa dia kata, semua macam orang kena terima. Kalau dia kata silap pun, ada orang bela. Ada orang buat artikel, suat khabar. Duk bela cakap dia, duk bantai kita ni berbulan dah. Semua terima. Lepas tu saya kata, mana lebih baik kepada insan berfikir, bagi orang yang ada mata, ada telinga, ada hati, mana baik? Kita nak ikutkan pemerintahan dengan kehendak manusia atau ikut kehendak Allah Subhanahu wa taala? Ikut kehendak manusia, kehendak dia, dia pengaruhi dengan syahwah dia, keinginan dia, kepentingan dia. Tadi Ustaz Sabran sebut tadi, insan mana pun dikongkong oleh syahwah dia, keinginan dia, family dia, kroni dia, kepentingan dia, anak dia, kawan dia, itu yang dia fikir. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala, apa kepentingan Allah Subhanahu wa taala? Orang yang nak melaksanakan kehendak Allah ini, orang yang terpaksa mengorbankan kehendak dirinya, buang kehendak diri, kita ambil kehendak Allah Subhanahu wa taala, itu yang nak kita buat. Tu Allah tanya kita. Allah tanya kita, apa mai yahdi ilal haq ahaqqu an yuttaba amman la yahdi illa an yuhda famalakum kaifa tahkumun. Tu kejumpa ayat ini, tu ulang balik. Apa mai yahdi ilal haq ahaqqu an yuttaba. Apakah orang yang mengajak kamu kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, itukah yang patut, sepatut-patut kamu ikut, ataupun kamu nak terima, nak tolak orang ini, kamu nak ikut manusia yang manusia itu dia tak dapat petunjuk melainkan kalau Allah beri petunjuk? Famalakum, apa yang kamu nak lakukan? Kaifa tahkumun, kamu nak pegang di mana? Nak hukum apa? Maksudnya, kalau ada dua perjuangan. Satu perjuangan, mengajak manusia kepada hukum Allah Ta'ala. Satu perjuangan, mengajak kepada hukum manusia. Antara dua perjuangan ini, kamu nak ikut siapa? Kaifa tahkumun, tu pakai otak, pakai penglihatan, pakai telinga, pakai hati. Tentulah kita mudah mengatakan bahawasanya amat tenang rasanya kalau kita mengikut orang yang berpandukan kepada hukum-hukum Allah. Kita mengikut orang yang melaksanakan hukum Allah kerana tidak ada sebarang keraguan padanya. Hukum Allah, hukum yang benar. Kalau hukum manusia, manusia sendiri pun lemah. Dia sendiri pun ada kepentingan diri dia tetap dah. Maka atas itulah Allah kata, kaifa tahkumun. Kemana hukum macam mana? Atas itulah sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita berazam. Dan saya mengajak diri saya, mengajak tuan-tuan sekalian, mari kita bekerja. Jangan sekadar datang dengar ceramah saja. Pun bagus, ajak kawan dengar ceramah pun bagus, tapi kita nak berusaha nak memperbanyakkan orang-orang yang faham kaedah ini, nak mengajak mereka berjuang bersama-sama dengan kita, bukan kerana kita perlu kepada mereka, tapi kerana keadaan sekarang ini memerlukan kepada sokongan manusia bagi mendapat sesuatu yang boleh kita reda dalam perjuangan ini. Itu kemenangan yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita. Atas azam itulah maka saya berseru pada malam ini, kita menambahkan tingkat azam kita sama-sama untuk mencari kemenangan dan mencapai kemenangan dengan usaha yang boleh kita buat. dengan berbagai cara bagi mengajak manusia, membuka hati manusia sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala kesilapan dan tersalah bahasa saya ucapkan lebih awal memohon keampunan dan maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian. Saya akan akhiri dengan membaca doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan kepada kita dunia dan akhirat, mengukuhkan iman kita, menghindar kita daripada yang tidak kita sukai, menunaikan hajat kita, menyembuhkan penyakit kita, menegangkan hati anak-anak kita untuk belajar, menyukakan mereka kepada ibadah dan sebagainya. Kesemuanya saya akan memohon doa Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang ada air, sama tuan-tuan buka saja air tabarukan dengan doa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui akan menunaikan hajat kita dengan dahulu Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lakal karimi wa azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fid din wal dunya wal akhirah. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلحنا وأصلح أعمالنا وأشغالنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا اتبع رضاك يا أرحم الراحمين اللهم نسأل العفو والهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل الله فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا واكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا الله يا أرحم الراحمين اللهم اشفي مرضانا وصحح أجسادنا وشتت شمل أعدائنا وانصرنا على من عادانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ناسيا إلا ذكرته ولا متعلما إلا علمته ولا ممتحنا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا يا الله ولنا فيها صلاح يا رحمن إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين يا الله kami pohon dengan limpah rahmat-Mu pada malam yang mulia ini ya Allah. Kamu ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa orang Islam yang telah turun melakukan kesalahan itu kepada-Mu ya Allah. Kepungan rahmat-Mu ya Allah, jangan kubiarkan kami dalam keadaan dosa yang tidak terampun, penyakit yang tidak sembuh, hajat yang tidak tertunai, ilmu yang tidak berguna. Semua kupohonkan kepada-Mu ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada penyakit-penyakit kami ya Allah. Berikanlah kelapangan kepada anak-anak kami ya Allah untuk melakukan kerja-kerja yang baik ya Allah. Bukakan hati mereka menerima hidayah-Mu ya Allah. Rajinkan mereka beribadat. Jadikanlah kami golongan yang sentiasa menunaikan ibadah kepada-Mu ya Allah Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana fansurna 'ala al-qawmil kafirin Rabbana taqabbal minna du'a'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wajud 'alaina ya Allah innaka antal jawwadul karim wa'fu 'anna ya Allah innaka 'afuwun karim wa la tu'akhizna bil 'adha'imi wal jara'imi ya karim da'wahum fiha subhanaka allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum. Tertiup dalam air itu insyaallah diberikan penawar atas doa kita ramai-ramai insyaallah taala. Sekala sahaja qulu qawli hadha wa sallallahu azim li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, takbir, takbir, alhamdulillah bil alamin. Syukran jazila diucapkan kepada yang berbahagia Tuan Guru Profesor Dato' Harundin yang telah memberikan ucapannya kepada kita. Muslimin dan Muslimat yang saya hormati sekalian, pada malam ini juga saya maklumkan kita juga dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Adun Titi Serong, iaitu Saudara Azhar Saharin. Dan malam ini juga kita dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Adun Semanggol, iaitu Tuan Guru Sabran Asmawi. Dan sebelum kita mengakhiri majlis ini, marilah kita sama-sama bersalam-salaman dan marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan terus ya, beda daripada salam dan terus beda daripada pengarangan tuan guru kita, dan berikan laluan untuk tuan guru kita masuk ke dalam. Dan pengumuman untuk malam ini, kutipan derma yang sempat dikira pada malam ini sebanyak RM2,500 Malaysia. Jadi kepada saudara muslimin dan muslimat yang masih ingin menderma, silalah datang ke bilik bahagian derma untuk sumbangkan derma saudara dan saudari sekalian. Saya selaku pihak majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada muslimin.